بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المديني علي بن عبد الله ابن جعفر ابن نجيع السعدي Abu al-Hasan ma'ruf dengan Ali bin al-Madini. Thiqatun thabtun imam a'lam ahli asrihi bil hadis, orang yang paling mengetahui tentang ilmu hadis di zaman beliau. Diagungkan, dimuliakan Ali bin al-Madini sampai-sampai al-Imam al-Bukhari mengatakan mastasghartu nafsi illa baina yaday Ali. Tidaklah aku menganggap kecil diriku kecuali di sisi Ali bin al-Madini. Bahkan Syekh Ali bin al-Madini, gurunya Ali bin al-Madini, Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan a'lamun nas bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn al-Madini. Ini persaksian syahadah tazkiyah dari guru kepada murid, dan sekian banyak murid-muridnya. Ali ibn al-Madini disebut sebagai a'lamun nas bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Ahmad Al-Imam Ahmad satu zaman dengan Ali bin al-Madini, satu tabaqah, tabaqah ke-10. Beliau tidak pernah memanggil namanya Ali bin al-Madini, tetapi dengan kunyahnya selalu dipanggil Abul Hasan, memuliakan. Beliau tidak memanggil dengan namanya, dia panggil dengan kunyah. Memanggil dengan kunyah itu satu bentuk pemuliaan kepada seseorang. Dibanding dengan dipanggil dengan kunyahnya Abu Fulan, Abu Muhammad, Abu Khalid, dibandingkan dengan namanya dipanggil. Tabjiran lahu, sebagai bentuk pemuliaan kepadanya. Naam. Qala Abu Hatim Ar-Razi. Itu mana disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Ma samitu Ahmad sammahu qattun. Aku tidak pernah Al-Imam Ahmad sama sekali memanggil beliau dengan namanya Ali ibn al-Madini. Ali, ya Ali, tidak. Ya Abul Hasan. Hadatsana Sufyan. Di sini Sufyan, timal Sufyan ibn Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Di sini Sufyan ibn Uyainah. Karena Ali bin al-Madini tidaklah meriwayatkan dari Sufyan al-Thawri. Sekolah katakan Ali an Sufyan, maka masalah Sufyan ibn Uyayna, karena Ali ibn Maridi tidak meriwayatkan dari Sufyan al-Thawri. Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Amimun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi thiqatun hafidun faqih imam. Tapi kadang beliau mudallis, mudallis. Beliau termasuk mudallis seperti Sufyan al-Thawri. Sufyan ibn Uyayna juga mudallis, tapi la yadru tadlisuhu, tidak memudaratkan tadlisnya. Karena Sufyan ibn Uyayna ini tidaklah mentadlis kecuali antiqatin, kecuali dari orang yang siqah ditadlis, disamarkan namanya, maka diterima. Wa kana athbatun nas fi Amr ibn Dinar, dan beliau Sufyan ibn Uyayna adalah orang yang paling thabit, paling kokoh riwayatnya dari Amr ibn Dinar, gurunya. Maka disebutkan ketika gurunya sudah tua, tidak ada yang paham ucapannya. Nah, gerakan bibirnya tahu Sufyan ibn Uyayna, kecuali ibn Uyayna. Ucapan-ucapan syekhnya tidak ada yang mengetahui kecuali Ibn Uyayna, 20 tahun mulazama dengan Amr Ibn Dinar. Qala haddathana Abu Zinad Abdullah Ibn Zakwan, Abdullah Ibn Zakwan Al-Qurashi Abu Abdurrahman, ma'ruf dengan Abu Zinad, juga siqah faqih min sigar tabi'in, min sigar tabi'in. Al-A'raj, dari Al-A'raj. Al-A'raj namanya beliau Abdurrahman ibn Hurmuz. Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj. Abu Dawud Al-Madani thiqatun, juga thiqah, sabtun, alim. Termasuk dari muridnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Termasuk dari murid seniornya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Ali ibn al-Madini, ashabu Abi Hurairah haula'i sitta. Ashabu Abi Hurairah haula'i sitta. Yaitu Sa'id ibn al-Musayyab, Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf, kemudian Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz, Abu Salih Dhaqwan Samman, Muhammad ibn Sirin dan Tawus. Ini semua murid-murid seniornya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang paling ya, banyak riwayatnya, paling kuat riwayatnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qal, berkata Abu Hurairah, menceritakan, qadima At-Tufail ibnu Amr الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Datang Tufail ibn Amr ad-Dawsi kepada Rasulullah SAW, faqala, dan beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna dawsan qad asat wa abat. Sesungguhnya Daus, kabilah, sukunya sendiri, Tufail bin Amr, sukunya, suku Daus, dia datang kepada Nabi SAW di Makkah, datang kepada Nabi SAW, inna dausan qad asad wa abad, sesungguhnya daus sungguh asad, mereka bermaksiat, dalam riwayat kafarat, dia tak kafir, wa abad dan menolak masuk Islam. Fada Allah alaiha, doakanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kejelekan, halak, kebinasaan untuknya. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Ini syahid, mengangkat kedua tangannya. Fa dhanna an-nasu annahu yad'u alaihim. Manusia mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan kepada mereka, kepada Daus. Faqala, lalu Nabi mengatakan, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Daus, hidayah ila Islam, hidayah masuk Islam, wa'ti bihim, dan datangkanlah mereka, datangkan ke Madinah. Hadis ini hadis yang sahih, kita baca tadi rawi-rawinya, sanad semuanya thiqah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan Muslim. Namun di dalam riwayat Syekhaini, dalam riwayat sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, tidak disebutkan raful yadain. Di riwayat ini, di Adabul Mufrad disebutkan rafa'a yadaihi. Jadi Abi Hurairah dalam hadis ini menceritakan Tufail Ibn Amr Ad-Dausi, termasuk dari sahabat yang awal-awal masuk Islam, salah satu suku di Makkah, suku Daus. Beliau bukan suku Quraisy. Nah, ketika beliau melaksanakan ibadah haji dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh orang Quraisy. Jangan kamu ketemu, jangan berbicara dengan Muhammad, jangan kamu dengar ucapannya Muhammad. Tapi beliau tidak, tetap mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membacakan ayat. Dan beliau takjub, ini bukan ucapan manusia, dengan takjub apa yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam sekitar 7 tahun atau 6 tahun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Itu disebutkan tahun ke-7 sebelum Rasulullah hijrah, ya, tahun ke-7 sebelum Rasulullah sallam nam di sana sabi'ah min bi'thati Nabi sallallahu alaihi wasallam, nam tahun ke-7 setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau datang ke Madinah setelah perang Uhud dan tinggal di Madinah, dan beliau menjadi syuhada ketika terjadi perang Yamamah, perang melawan orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar Siddiq, Musailim Al-Kadzab, beliau meninggal di sana, jadi syahid. Beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang kaumnya yang mereka tidak mau masuk Islam, mereka tetap di atas kekafirannya, menolak untuk masuk Islam. Maka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan kejelekan, didoakan kebinasaan kaumnya itu. Didakwahi, diajak masuk Islam, dia menolak. Padahal Tufail ini termasuk pemuka kaum, dia termasuk dari pimpinan kaumnya. Sudah tidak ada harapan lagi kaumnya. Sehingga datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta, menyampaikan kepada Nabi, "Daus kafir, tidak mau masuk Islam, doakan kebinasaan kepadanya." Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya mendoakan hidayah, mendoakan petunjuk kepada Daus, dan Rasulullah minta kepada Allah supaya didatangkan kaum Daus itu ke Madinah atau sekitar kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam lil alamin. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai manusia untuk masuk ke dalam Islam seluruhnya, sehingga banyak dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir didoakan untuk masuk Islam, doakan hidayah, seperti Bani Thaqif, Qablatu Daus. Rasulullah mendoakan kepada mereka supaya diberi hidayah masuk Islam. Namun juga tidak menafikan Rasulullah SAW terkadang mendoakan kebinasaan kepada mereka, orang kafir, orang musyrikin yang memang memerangi Islam, menyakiti Islam. Beliau mendoakan kepada sebagian mereka, seperti disebutkan dalam hadis beliau kunut mendoakan laknat Ri'lan wa Usayyah, pemuka-muka Quraisy yang menunjukkan betapa besar permusuhannya kepada Nabi dan kaum muslimin. Rasulullah SAW bahkan mendoakan kepada mereka ditimpakan musim kering ke kering, musim kering, musim paceklik, Sinin, Kasini Yusuf. Didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ditimpa mereka kekeringan yang panjang sebagaimana menimpa di zaman Yusuf alaihissalam. Dan Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan, kejelekan kepada mereka. Kalau memang kaum tersebut menunjukkan kebencian dan permusuhan yang sangat besar memerangi kaum muslimin, tapi kalau orang kafir itu, orang musyrik itu diharapkan keislamannya, dia tidak menunjukkan permusuhan yang keras, dia tidak menyakiti kaum muslimin, mengganggu, membunuh kaum muslimin, diharapkan keislamannya, Rasulullah SAW mendoakan mereka untuk diberikan hidayah. Dan terbukti, ini terbukti doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dan yang lainnya, dan juga disebutkan dalam kitab Dalail Nubuwah lil Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Tufail Ibn Amr untuk kembali kepada kaumnya. Amr Tufail bin Ruju' bila kaumihi. Beliau perintahkan kepada Tufail, kembali kepada kaummu. Untuk apa dakwah? Mendakwai mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namar Nabi SAW berujuk ila kaumihi wa da'watihim ila Allah, dan mendakwai mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa tarafuq bihim, dan berlemah lembut kepada mereka. Fa fa'ala. Lalu kemudian dia pun melakukannya. Kembali kepada kaumnya di Makkah, didakwahi. Dan kaumnya pun kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Dan kaum tersebut datang ke Madinah sebagaimana doanya Nabi SAW, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan mereka datang ke Madinah dan tinggal di Madinah, yang dulunya tinggal di Makkah ketika masih musyrik diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sampai 70 atau 80 rumah dari suku Daus tinggal di Madinah. Maka ini termasuk dari dalail nubuwah, tanda-tanda alamat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallam menghadap kiblat, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah khawatir binasa suku Daus. Bahkan disebutkan halakat Daus, binasa suku Daus. Karena apa? Didoakan kebinasaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Rasulullah tidak mendoakan kebinasaan kepada mereka, bahkan doa kepada hidayah Islam dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke Madinah, tinggal di Madinah sekitar 70 atau 80 rumah dari suku Daus. Hendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau nam orang yang paling cinta manusia itu mendapatkan hidayah masuk Islam, membebaskan manusia dari peribadahan kepada berhala-berhala selain Allah, pada kesyirikan, dari kesyirikan kepada tauhid, dari kufur kepada Islam. Bahkan di dalam sebuah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kila ya Rasulullah, udaullah alal musyrikin. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah alal musyrikin kebinasaan, kejelekan, kebinasaan kepada orang musyrikin. Datang sahabah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang musyrikin itu didoakan kebinasaan. Binasakan saja, supaya kita merasa aman, tidak diganggu oleh mereka. Juga dia kafir, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik. Datang kepada Nabi supaya didoakan kebinasaan pada mereka. Maka Rasulullah mengatakan, inni, sungguhnya aku, lam ub'at la'anan, aku tidak diutus sebagai orang yang suka melaknat. Wa innama bu'ithu, sungguhnya aku diutus nam rahmatan. Aku diutus sebagai rahmah. Aku diutus sebagai rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah nam arsalnaka, kami mengutus engkau wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi alam semesta ini. Yang termasuk kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, dan rahmat belas kasihnya kepada umat, mendoakan mereka untuk masuk kepada Islam, mendoakan mereka mendapatkan hidayah. Arada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad arsalahu rabbahu ta'ala rahmatan lil alamin ay yadkhulu fil Islam la ayada'u alaihim wa yuhlikahum Allah ta'ala wa ayna idhin yakunu mathwahum an-nar. Allah subhanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan mereka supaya mereka itu masuk Islam, mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Arsalahu rabbuhu, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Ayadkhulu fil Islam, agar mereka masuk ke dalam Islam. La ayada'u alaihim, tidak untuk mendoakan mereka kepada kebinasaan. Kalau Allah Rasulullah mendoakan kebinasaan kepada mereka, maka Allah akan membinasakannya. Fayuhlikahumullahu ta'ala. Maka ketika itu mereka menjadi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam an-nar, karena mati di atas kekufuran. Inilah adalah hadiyunya Nabi SAW. Ma'al musyrikin mimman yurja minhum as-salah. Kepada orang musyrikin yang diharapkan dari mereka as-salah, kebaikan, didoakan kepada Islam, didoakan hidayah. Maka bagaimana pula keadaan seorang muslim kepada saudaranya, tentu itu lebih lagi kita mendoakan kepada saudara-saudara kita dari kalangan muslimin diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan kepada mereka. Ma yukhadhu min al-hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Di antaranya, fil hadis thubut istiqbalil qiblah inda du'a. Di dalam hadis ini disebutkan adanya istiqbal qiblah, menghadap kiblat ketika berdoa. Ini termasuk adab dalam berdoa adalah menghadap kiblat di dalam doa. Tidak kemudian membelakangi kiblat. Banyak orang-orang berdoa membelakangi kiblat. Banyak imam. Ya, imam kita salat fardu, salat zikir, berdoa. Imamnya berdoa, memimpin doa. Tapi menghadapkannya ke makmum. Ya, tidak menghadap kiblat. Harusnya kalau mau berdoa menghadap kiblat, balik badannya. Dan doanya menghadap ke jamaah, membelakangi kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa hadis disebutkan beliau menghadap kiblat, seperti doa istisqa, doa minta hujan. Beliau salat kemudian menghadap kiblat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan kiblatu ad-du'a, kiblatu shalah, kiblatnya doa sama dengan kiblatnya sholat. Ya. Yang kedua, raful yadain inda doa, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Sudah kita lewati beberapa hadis dan banyak hadis berkaitan dengan ini, mengangkat kedua tangan termasuk dari adab doa, termasuk perkara yang disunnahkan dalam doa dan termasuk sebab-sebab istijabah doa, mengangkat kedua tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada yang ketiga, dalilun ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'lamu mimma 'allamahu rabbuhu ma ya'lamuhu an-nas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini ada dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lam, mengetahui dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mengajarinya, mengajarkan kepadanya. Ma la ya'lamun nas, yang manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di wahyu dalam perkara-perkara yang manusia tidak mengetahuinya. Maka secara logika ini merugikan. Tapi keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah. Dalam pandangan manusia ini merugikan kaum muslimin, tetapi ternyata tidak, justru menguntungkan. Seperti dalam perjanjian Hudaybiyah, mereka tidak setuju dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merugikan kaum muslimin. Sampai hati-hati mereka itu. Kenapa keputusan Rasulullah seperti ini? Ini merugikan dan merendahkan. Ada yang protes. Kita ini di atas kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala, mulia. Namun keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi wahyu dari Allah. Ternyata itulah yang menguntungkan, yang benar. Sama dengan mereka minta mendoakan kejelekan, kebinasaan kepada suku dosa, Rasulullah SAW tidak. Maka sebaliknya dengan doa, doa dengan hidayah masuk Islam. Dan ternyata mereka semuanya masuk Islam, suku dosa masuk Islam, datang ke Madinah dan tinggal di Madinah. Yang keempat, masyru'iyatu ad-du'a lil ghair bima yanfa'uhu fi amri dinihi wa dunyahu. Disyariatkan mendoakan orang lain bima yanfa'uhu fi amri dinihi, dari apa-apa yang memberikan kemanfaatan dalam urusan dunia, dalam urusan agamanya dan dunianya. Didoakan saudara kita yang memberikan kemanfaatan dalam urusan agamanya, didoakan supaya mereka mendapatkan hidayah, didoakan supaya mereka rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan kepada mereka supaya mereka bisa semangat dalam talabul ilm, diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang dia sudah ketahui, yang dia pelajari. Semoga dimudahkan untuk menghafal ilmu. Demikian juga perkara dunia, didoakan semoga dimudahkan urusannya, semoga diberikan rezeki, rezekinya lancar, disembuhkan dari penyakit, dijaga dari sakit malapetaka. Ini masyru'iyah doa lil ghair dalam perkara yang memberikan kemanfaatan, baik itu urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Yang kelima, bayanu anna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajabun. Penjelasan bahwasanya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab, dikabulkan. Faqad ajaba Allah da'watahu liulaikal qaum. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau kepada ulaikal qaum, itu kaum Daus, mereka kaum suku Daus. Fahadahumullah lil Islam rahmatan minhu wa fadla. Allah memberikan hidayah kepada mereka masuk ke Islam. Suku Daus masuk Islam. Rahmatan sebagai bentuk rahmatnya, kasih sayangnya dari Allah untuk mereka, dan karunia Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, hidayatut taufik la tutlabu illa min Allah. Hidayatut taufik tidaklah diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, seorang itu diberi hidayah masuk Islam, ya taufik, tidak diminta kecuali kepada Allah. Karena tidak ada orang yang bisa menjadikan seseorang itu masuk Islam. Manusia itu hanya hidayah ad-dalalah wal irsad. Dalalah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan tentang al-haq, tentang kebenaran saja. Sampaikan ini Islam, itu saja. Ini agama yang benar, ini tauhid, ini syirik. Adapun orang mau mengikuti tauhid, adapun orang mau masuk Islam, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mungkin aku cinta untuk diberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk Islam. Tetapi enggak bisa. Sudah diulang, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Aku jadikan hujah atas bagimu nanti di hadapan Allah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekalian benar ringkas, tapi fa'aba Abu Thalib enggan untuk mengucapkan itu. Padahal dia Rasulullah SAW sangat berkeinginan sekali pamannya itu mengucapkan kalimat ini masuk Islam. Tapi enggak bisa, karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dihendaki. Hidayat amal, hidayat Islam itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, ada hidayah itu ad-dalalah wal irsyad. Hidayah memberikan petunjuk saja, menyampaikan petunjuk, menyampaikan Islam, menyampaikan tauhid. Orang mau melaksanakan tauhid atau tidak, orang mau masuk Islam atau tidak, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hari ini faedah berikutnya, al-hirsu ala hidayatin nas, semangat untuk memberikan hidayah kepada manusia. Dan ini juga termasuk dalam hadis ini disebutkan alamah min alamati an-nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, doanya disijab oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam suku Daus. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah, dan bisa kita sampaikan pada kesempatan ini satu hadis dengan faedah hadis. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.